aku se boro pang tahu riko tatoni tuhuru garing cemas nong gade saiki are riko anyar mani riko riko yang loro riko teko are nyerik-nyerik arep buka walas iki.